akal dan ra'yunya ini mengalami kongslet, trouble. Ada yang error pada akalnya, pada pandangannya, pada ra'yunya, sehingga al-hamaqah ini kemudian merembet kepada perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya. Sehingga al-hamaqah fil asl itu hamaqah fil aql wa ra'i. Kedunguan-kedunguan pada akalnya, pada ra'yunya, pada pandangan-pandangan pemikiran-pemikirannya. Dikarenakan akalnya sudah mulai error, maka muncul yang namanya efeknya. Ada hamaqat fil af'al, ada hamaqat fil aqwal. Kedunguan-kedunguan hamaqah dalam perbuatan, tindak tanduk tingkah laku. Ada hamaqatun fil aqwal, ada kedunguan terkait dengan ucapan-ucapan yang dia lafalkan. Bahkan mungkin barakallahu fikum adanya hamaqatun fil mu'taqad, adanya kedunguan-kedunguan dalam perkara keyakinan. Akidahnya itu menunjukkan kedunguan orangnya, pelakunya. Barakallahu fikum. Jadi al-hamaqah ini hukum lafal asalnya, lafal al-hamaqah dijelaskan oleh Ibnul A'rabi, salah seorang tokoh bahasa Arab. Al-hamaqah itu diambil dari kata-kata hamaqatis suq idza kasadat. Kata-kata al-hamaqah diambil dari lafaz tadi, hamaqatis suq. Pasarnya rusak. Pasarnya chaos. Ini asalnya. Disangkut-pautkan dengan yang namanya pasar. Barakallahu fikum. Sehingga orang itu dikatakan ahmak, faka'annahu kasidul akli warra'i. Orang itu dikatakan ahmak, seolah-olah atau seakan-akan orang itu mengakalnya kongslet, akalnya trouble, ra'yunya trouble. Sudah tidak lurus lagi, tidak waras lagi. Sehingga dalam bertindak layu syawir. Fala yusyawir, dalam bertindak dia tidak pernah bermusyawarah dengan yang lain. Wala yaltafitu ilaih, dan dia tidak pernah menoleh kepada akal yang sehat, pikiran yang jernih dalam berbuat. Langsung bertindak, langsung berbuat, langsung berucap tanpa dipikir, tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. وَسُمِّيَ الرَّجُلُ أَحْمَقْ لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ كَلَامَهُ. Orang itu dikatakan ahmak, dikatakan dungu, dikarenakan dia tidak bisa lagi memilah-milah ucapan dia. Ucapan yang baik dan ucapan yang buruknya. Ini makna asal yang namanya hamaqah. Di edisi Indonesia kan dungu atau tolol. Tergambar pada antum barakallahu fikum. Seseorang yang tolol, yang dungu, antum akan perhatikan pada tingkah lakunya, tindak tanduknya berbeda dengan umumnya orang yang waras. Nah gitu ya, tingkahnya itu aneh gitu loh. Secara adat aneh, menyalahi umumnya perbuatan manusia. Dan yang kita pandang secara syariat. Secara syariat. Ucapan-ucapan juga nyeleneh. Juga nyeleneh. Berbeda dengan umumnya ucapan-ucapan Bani Adam yang sehat, yang waras. Dan kita memandangnya secara syariat. Pernyataan-pernyataannya, ucapan-ucapannya nyeleneh. Banyak bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang namanya al-hamaqah. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama Al-humqu da'un la dawa'a lahu. Yang namanya kedunguan ini sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Sebuah tabiat yang sulit untuk dihilangkan. Enggak ada obatnya. Sampai ada seorang penyair menyatakan, likulli da'in dawa'un yustatabbu bihi. Likulli da'in dawa'un yustatabbu bihi. Illal hamaqatu a'yat man yudawiha. Setiap penyakit ada obatnya. Yang dengan itu dia sembuh insyaallah. Kecuali penyakit hamaqah, penyakit kedunguan, penyakit ketololan. Dia membuat lemah, membuat depresi gitu ya, setiap orang yang ingin mengobatinya. Tidak bisa. Bahkan sebagian atiba, sebagian dokter-dokter, ini kira-kira dokter apa ya, Pak? Dokter umum atau dokter spesialis ini? Spesialis apa ya, Pak? Spesialis? Spesialis? Jiwa, masya Allah. Sampai yang namanya para dokter mengakui, saya sudah bisa menemukan obat untuk sekian banyak penyakit-penyakit yang ada. Satu yang belum saya temukan obatnya, namanya da'ul hamaqah. Penyakit yang namanya tolol, yang namanya dungu. Dikarenakan dia sebuah tabiat, ya kan? Mengalir pada seseorang. Dan semakin lama semakin parah. Ketika sudah sangat parah para seseorang, barakallahu fikum, maka tingkah lakunya, ucapan-ucapannya nampak hang, trouble, beda dengan ucapan-ucapan umumnya orang lain, barakallahu fikum. Kemudian ikhwanatina azzakumullah, para ulama una banyak menjelaskan tentang amaratul hubuq atau amaratul himaqah, tanda-tanda ciri-ciri kedunguan. Ini yang perlu untuk kita angkat terlebih dahulu, supaya kita, masing-masing kita, senantiasa introspeksi diri, jangan sampai ada pada kita tabiat yang namanya himaqah ini. Dikarenakan ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada seseorang pun di muka bumi ini, melainkan pada dia ada syai' minal himaqah, ada sedikit banyak dungunya. Ya, ya kadang dia nggak sadari, tiba-tiba mengerjakan sebuah tindakan yang tolol, sebuah tindakan yang dungu. Baik, kita bawakan kalam para ulama, saya bikin mujmalnya terkait dengan alamatul himaqah atau amaratul himaqah, tanda-tanda ciri-ciri kedunguan. Di antaranya adalah tarkun nazar fil awaqib. Dalam berbuat, dalam berucap, tidak pernah mempertimbangkan akibatnya. Namanya tarkun nazar fil awaqib. Tidak pernah memperhatikan akibat dari perbuatannya dan ucapannya. Nampak kalau dia hatinya, agamanya dan segala macamnya itu di ujung lisannya, di ujung perbuatannya. Langsung plus, plus, plus, plus gitu ya. Tidak memandang ini jelek ataukah tidak, baik ataukah buruk, maslahat ataukah mafsadat. Tidak dipikir. Langsung jebret jebret gitu ya. Ini ciri-ciri hamaqah. Yang kedua ialah al-thiqatu biman la ya'rifuhu. Percaya kepada orang yang belum dia kenali. Dunia. Entah dalam urusan muamalahnya, dalam urusan duniawiahnya, apalagi terkait dengan prinsip agamanya. tambah ketok tololnya ya kan. Kalau bahasa orang Jawa Timuran itu lebih mantep, ketok gobloknya ya kan. Ya padahal yang namanya goblok itu kan jahil, tapi ketika dibikin takkit ala Jawa Timuran lebih pas daripada orang tolol, goblok ya kan. Percaya kepada orang yang gak dia kenal, bayangkan. Antum bayangkan antum memiliki usaha besar, punya modal besar untuk perniagaan antum. Antum punya modal 10 miliar. Tiba-tiba itu modal antum percayakan kepada orang yang enggak pernah antum kenal sama sekali. Ujug-ujug ketemu sama seseorang gitu ya. Akhirnya sini ke rumah. Baru ketemu tahu-tahu dia nih 10 miliar tolong dikembangkan. Itu orang kenal gak ya, Pak? Ya begitu ya. Semua kan mengatakan ini orang dungu ini. Kamu tuh punya uang 10 miliar kok dikasihkan dengan orang yang kamu gak kenal. Dalam bab muamalah. Bagaimana kiranya kalau terkait dengan masalah din, masalah prinsip, mempercayakan agamanya kepada orang yang dia gak kenal sebelumnya siapa dia. Namanya himaqah. Termasuk ciri-ciri orang tolol ialah al-ujub, bangga diri. Al-mu'jib binafsih, orang yang merasa takjub dengan keadaannya sendiri, merasa bangga dengan ilmunya, merasa bangga dengan tahtanya, merasa bangga dengan hartanya, merasa bangga dengan apa yang dia miliki, entah nasabnya atau apanya. Al-ujub. Al-ahmaq adalah al-mu'jib binafsih. Barakallahu fikum. Sebagian salaf pernah mengatakan ketika menjelaskan tentang al-ahmaq, orang yang tolol, al-ahmaq huwa al-mu'jib bira'yihi wa nafsih. Orang yang tolol, yang dungu adalah orang yang merasa takjub dengan pendapat-pendapatnya dengan dirinya sendiri. Alladzi yaral fadla kullahu lahu la 'alaihi. Dia memandang bahwa semua keutamaan-keutamaan, semua kelebihan-kelebihan milik dia. Dia yang punya. Hadza wal ahmaq al-mu'jib bi nafsihi. Dia yang ujub, dia terkena penyakit dungu. Yang berikutnya lagi ialah kathratul kalam fima la ya'ni, banyak bicara, banyak ngomong pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Ini ciri-ciri orang dunia. Yang berikutnya adalah suratul jawab. Suratul jawab watarku tathabut. Ciri berikutnya ialah dia orang yang sangat cepat ketika menjawab pertanyaan. Ada soal, jawab, soal, jawab, soal, jawab, dengan tanpa tathabut. Ingat, dengan tanpa tathabut, dengan tanpa mengcross check kebenarannya, keabsahannya. Ini penting. Kalau kemudian dia menjawab dengan cepat, dengan ilmu, enggak ada masalah. Sudah tabayun, tathabut, soal langsung, demikian jawabannya, demikian jawabannya. Dengan ilmu, itu bukan namanya orang tolol, namanya orang yang alim. Yang ini dengan tanpa tathabut. Dengan tanpa tathabut. Di antara ciri-cirinya lagi ialah al-ajalah. Terburu-buru di dalam melaksanakan sebuah aktivitas. As-safah. Nih, melaksanakan tindakan-tindakan bodoh. Al-zulm. Suka berbuat kezaliman, membolimi orang lain. Al-ghaflah. Lalai. Al-khuyala. Kesombongan, takabur. Al-makr, suka membuat makar. Sampai dikatakan oleh para ulama kita ketika menyebutkan tentang amaratul ahmak, tanda-tandanya orang yang dungu, yang tolol, mereka mengatakan ini istighna batar. Kalau orangnya mendapatkan kecukupan hidup, jadi orang yang kaya, batar, congkak, sombong. Wa iniftaqara qanat. Kalau dia fakir, diuji dengan kefakiran dan kemiskinan, putus asa, depresi. Kalau kaya, sombong. Kalau miskin, stres. Wa in qala afhash. Kalau dia berbicara, kotor ucapannya, kasar ucapannya. Itu namanya fahish, meliputi kekejian dan kekasaran. Wa in su'ila bakhil. Kalau dimintai bantuan, bakhil dia. Tapi wa in sa'ala alaha. Tapi giliran ketika dia meminta orang lain, itu maksa-maksa. Dimintai orang, bakhil, enggak mau ngasih dia. Ketika dia minta, alaha, memaksa dia. Pokoknya sampai orang tadi memberi dia sesuatu. Wa in qala lam yuhsin. Kalau dia mengutarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, tidak pandai dalam mengutarakannya. Wa in qila lahu lam yafqah. Ketika dijelaskan, diberi penjelasan, tidak mudun-mudun, tidak paham-paham. Wa in dhahika qahqaha. Kalau tertawa, terbahak-bahak. Sebentar, tertawa terbahak-bahak itu ada dhobitnya. Dhobitnya itu bukan semata-mata pada suara besarnya. Disebutkan oleh para ulama dalam lughah itu, yang namanya qahqaha adalah orang yang tertawa sampai mulutnya terbuka, kelihatan ovulanya. Yang itu ya, kecil dia. Kelihatan itu dia ya, Pak. Itu namanya qahqaha. Tapi kalau dia tertawa, tapi tidak sampai kelihatan itunya, itu namanya dhahika. Kalau tanpa suara, namanya tabassama, senyum. Itu. Yang dibahas sekarang, di antara ciri-ciri orang yang ahmak adalah wa in dhahika qahqaha. Kalau dia tertawa, qahqah terbahak-bahak sampai nampak ovulanya tadi. Wa in baka saruha. Kalau dia menangis, meraung-raung. Teriak-teriak histeris. Itu namanya alamatul hamaqah, barakallahu fikum. Lanjut. Ini saya bawakan semua ya, Pak. Nanti kita ambil kesimpulan dari keterangannya para ulama yang ada ya, Pak. Di antara ciri-ciri al-ahmaq adalah kathratul iltifat. Sering menoleh. Dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh. Ada orang dulu. Ada ahmak. Bayangkan ya, Pak. Sampai sejauh itu para ulama kita menilai, mengamati. Termasuk ciri-ciri al-ahmak ialah al-khulu minal ilm. Kosong ilmunya. Kosong dari ilmu. Ya jelas. Makanya dia dikatakan jahil, dikatakan ahmak. Disebutkan oleh sebagian ulama, mereka menyatakan yu'raful ahmaku bisitti khisal. Ada sebagian yang menyatakan orang itu dikenal sebagai orang dungu, orang tolol dengan 6 perangai. 6 perangainya orang-orang dungu. Yang pertama ialah al-ghadabu min ghairi syai. Marah-marah dengan tanpa ada sesuatu sebab apapun. Marah-marah tanpa sebab. Nah, ini ada orang yang gak bersih, ini semi-semian ya, ya. Nah, tahu-tahu marah-marah ngabung. Ada apa ini orang ini? Gak ada angin, gak ada halita, tahu-tahu ngamuk-ngamuk sendiri yang tahu sebab. Ini ahmak, semi-semi. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah al-i'ta'u fi ghairi haqqin. Memberi sesuatu bukan pada haknya. Ini juga dikatakan sebagai hamakah. Yang namanya memberi itu kan ada tempat-tempatnya. Orang yang berhak untuk mendapatkan pemberian. Memberi sesuatu bukan pada haknya, itu namanya kedunguan. Yang ketiga ialah al-kalamu min ghairi manfa'ah. Berbicara, ngobrol, ngomong dalam perkara yang enggak ada manfaatnya. Yang keempat, as-siqatu bi kulli ahad wa ifsha'u sir. Percaya kepada semua orang. Dia percaya kepada semua orang dan biasa menyebarkan rahasia. Yang kelima ialah la yufarriqu baina aduwihi wa shadiqihi. Tidak bisa membedakan mana musuhnya, mana kawannya. Mana kawan, mana lawan. Tidak bisa membedakannya. Yang keenam ialah yatakallam ma yakhturu ala qalbihi wa yatawaham annahu aqalun nas. Yang keenam, dia mengutarakan semua isi hatinya. Ya, dia menyampaikan, mengutarakan semua isi hatinya. Dan dia menyangka dia adalah orang yang paling cerdas. Orang yang paling berakal. Padahal, dan demikian tidak adanya. Masya Allah, ya Pak. Nanti jumlahan diri, ya. Semuanya banyak, ya Pak. Di antara ciri-ciri al-ahmak yang lain ialah al-waqi'atu fil akhyar. Dia mencela, menghinakan orang-orang yang baik. Di antara ciri-ciri orang yang tolol, al-ikhtilatu bil asrar. Dia bersahabat dengan orang-orang yang jelek, yang jahat, yang dungu. Yang baik-baik ditinggalkan, orang baik dia cela, dia hinakan, dia jatuhkan kehormatannya. Yang jelek-jelek dijadikan sebagai sahabatnya, sebagai temannya dan segala macam. Ada ahmak. Di antara ciri-ciri ahmak ialah farahuhu bil kadzib mimman madahahu wa in kana ghaira mustahiqqin lidzalik. Di antara ciri orang yang dungu ialah dia begitu bangga, begitu senang dengan orang-orang yang menyanjung dia, yang memuji-muji dia, walaupun dengan dusta. Walaupun dia tidak berhak atas pujian tadi. Pokoknya siapapun yang memuji dia akan disanjung, akan dimuliakan, akan dielu-elukan. Walaupun sanjungannya dengan cara dusta, walaupun dia tidak berhak atas sanjungan tadi. Sudah berapa ya kan? Nggak menghitung ya? 21, tambah mening. Nah, tambah lagi. Ada beberapa pernyataan salaf. Satu dikatakan sebagai ahmakun nas. Orang yang paling dungu, yang paling tolol. Di antaranya ialah al-mughtarru fid dunya. Ini yang berikutnya ya kawan. Orang yang tertipu dengan dunia. Padahal dia tahu dampak-dampak negatif dunia tadi. Ngerti, ada orang yang sengsara dengan dunia, ada orang yang jatuh dalam kesombongan dengan banyak dunia, depresi karena dunia, semuanya karena dunia, ngerti dia. Tapi justru dia tertipu dengan dunia tadi. Sehingga ahlu dunia, orang-orang yang dikatakan sebagai ahlu dunia, yang tertipu dengan segala urusan duniawi, orang-orang yang tolol ya. Dia mengedepankan dunia, melupakan akhiratnya. Ahmak. Di antaranya ialah orang yang paling tolol, ahmakun nas man yamna'ul birra wa yadrubu syukur. Orang yang paling dungu, orang yang tidak pernah memberikan kebaikan, yamna'ul bir, dia menahan kebaikannya, tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, tetapi dia menuntut orang lain berterima kasih kepada dia. Kebaikannya belum, tetapi menuntut orang lain untuk berterima kasih atas perbuatan dia. Wa yaf'alu syarr wa yatawaqqa'u thawabal khair. Orang yang paling dungu adalah orang yang berbuat kejelekan, melakukan tindakan-tindakan yang jelek, tapi dia beranggapan mendapatkan pahala kebaikan. Yang lainnya lagi dari pernyataan para ulama, mereka mengatakan aktsarun nasi humqa al-faqirul mutakabbir. Orang yang paling banyak dungunya, orang yang miskin tapi sombong. Orang yang fakir tapi takabur. Yang lainnya lagi ada yang mengatakan min a'zamil humqi mu'akhatul fujar. Termasuk kedunguan yang paling besar ialah bersahabat karib dengan orang-orang fajir. Bersahabat karib dengan orang-orang yang rusak, yang fasik, yang fajir, yang jelek. Yang berikutnya lagi, masih banyak ya Pak? Tenang aja. Tak sempurnakan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ini disebutkan sumber yang mengucapkannya karena cukup penting. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, min amaratil ahmak kathratu talawunihi. Di antara ciri-ciri orang yang tolol, yang dungu, ialah sering berubah-ubah warnanya. Talawun, kadang merah, kadang hijau, kadang kuning, kadang biru. Maksudnya gimana ya, Evan? Yang namanya talawun itu, Evan, berpindah-pindah prinsip. Adanya taghayyur fil manhaj indal fitan, perubahan manhaj ketika terjadi yang namanya fitnah. Dulunya mengatakan ini perkara ma'ruf, sekarang mungkar. Dulunya mengatakan ini mungkar, sekarang mengatakan ini perkara yang ma'ruf. Namanya talawun. Orang yang namanya mutalawin. Paham siapa ya? Itu yang namanya talawun. Barakallahu'alaikum. Termasuk ciri-ciri orang yang dungu, kathratu talawunihi. Katanya Ali bin Abi Thalib, termasuk ciri-ciri orang yang dungu, orang yang sering berubah-ubah prinsipnya. Namanya talawun, orang yang namanya mutalawin. Al-mutalawin ahmak. Yang namanya mutalawin, orang yang berubah-ubah prinsipnya, adalah orang yang tolol, yang dungu. Sudah berapa ya, Han? Udah banyak ya? Banyak banget ya, Evan. Masya Allah. Termasuk ciri-ciri ahmak adalah alladhi yartakibul himaqah wala yadri annahu irtakabaha. Seseorang melakukan tindakan-tindakan tolol, tindakan-tindakan bodoh, tapi tidak ngerti, itu perkara bodoh. Tidak mengerti, tidak tahu, dia melaksanakan tindakan-tindakan bodoh. Masya Allah ya. Banyak banget ini. Ini semuanya kesimpulan dari penjelasannya para ulama una terkait dengan yang namanya al-himaqah. Di antara rujukan yang bisa antum lihat adalah kitab Rawdatul Uqala karya Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Barakallahu. Dari sekian puluh ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan yang namanya himaqah kedunguan, sangat jelas barakallahu fikum yang namanya al-himaqah khuluqun madzmum. Seperti yang diterangkan dari saya, akhlak yang sangat tercela. Yang namanya al-himaqah sebuah penyakit yang sulit diobati. Ketika orang itu mengalami yang namanya himaqah, maka dia akan terjatuh dalam sekian banyak tindakan-tindakan yang menyelisih agama. Total semua tadi ya ikhwan, antum bisa menyimpulkan efek daripada sifat himaqah, efek daripada sifat kedunguan, orang itu terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Bisa syirik, bisa kufur, bisa bid'ah. Bisa. Karena kedunguannya. Yang kedua, dengan hamaqah atau himaqah yang ada pada dirinya, membuat dia terjatuh di dalam perkara-perkara kemaksiatan. Dan yang paling ringan, efek daripada kedunguan barakallahu fikum, pelakunya terjatuh pada perkara-perkara yang merusak muruahnya, yang merusak harga dirinya. Barakallahu fikum. Dikatakan bid'ah bukan, dikatakan maksiat bukan, dikatakan penyimpangan bukan, dikatakan syirik bukan, tapi mengurangi harga dirinya. Seperti yang dicontohkan tadi barakallahu fikum, ketika dia tertawa, terbahak-bahak. Itu bukan penyimpangan, bukan bid'ah, bukan kesesatan, bukan kufur, bukan syirik, bukan. Tapi sesuatu yang merusak harga dirinya. Namanya makhraj alladhi kharibul muru'ah. Barakallahu fikum. Di antara contoh yang membuat dia jatuh dalam penyimpangan ialah al-waqi'atu fil akhyar. Dengan kedunguan yang ada pada dia, dia jatuh dalam tindakan mencela, menghina orang-orang baik. Yang kalau yang dia hina adalah para anbiya wal mursalin, kufur. Yang kalau yang dia hina adalah para sahabatul kiram, ini penyimpangan ya, Pak. Kesalahan yang nyata. Kalau yang dia hinakan adalah para ulama ahli hadis, para ulama usunnah, itu merupakan ciri-cirinya ahli bid'ah. Jika ada contoh yang membuat dia menyimpang adalah mukhalatatul asyrar. Dia berbaur dengan orang-orang jelek, dengan orang-orang yang jahat. Bersahabat karib dengan para fujar. Ini bahaya ini. Nah, kalau dia bersahabat karib dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, sesat dia. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang fasik, fasik dia. Akan terbawa oleh persahabatan dia, pertemanan dia, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sehingga sekali lagi, seperti yang dikatakan tadi oleh sebagian ulama kita, ikhwan, tidak ada seseorang pun melainkan pada dia itu ada sesuatu himaqah. Artinya bukan perkara kufur, bukan perkara syirik, tapi pada perkara-perkara, tindakan-tindakan itu mungkin ucapan-ucapan yang dinilai sebagai tindakan yang merusak harga dirinya. Namanya khawarimul muru'ah. Dia seorang sunni, dia seorang salafi, terkadang muncul himaqahnya. Lagi asyik ngobrol, tahu-tahu ada yang lucu. Ya apa ya? ada sesuatu himaqah di situ, lagi hengin, lagi error. Dia enggak dikatakan sebagai ahmak, bukan, tapi ada syai' minal himaqah. Orang itu baru dikatakan sebagai ahmak, dijuluki dengan kata-kata ahmak, kalau poin-poin tadi sudah menjadi kebiasaan dia. Sudah menjadi kebiasaan dia, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ikhwanam tina'azakumullah, ketika kita berbicara tentang sekte, firqah-firqah sesat, baik yang di luar Islam ataupun yang mengaku sebagai muslim, zahirnya muslim, dan dikaitkan dengan pembahasan al-himaqah, kedunguan dan ketololan, disepakati oleh para ulama bahwa sekte yang paling ahmak, sekte yang paling jahil, yang paling dungu, yang paling tolol adalah sekte Rafidhah. Sekte Syiah Rafidhah. Itu di antara ulama yang menyatakan demikian, dari kalangan ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ialah al-imam al-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, Abir ibn Syarahil al-Sya'bi rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, Syekhul Islam rahimahullah menyatakan, menukil dari al-imam al-Sya'bi rahimahullah, ketika beliau menasihati Malik ibn Mighwal rahimahullah, panjang semuanya terkait dengan Rafidhah, dikarenakan al-imam al-Sya'bi rahimahullah mantan Syiah. Ya, mantan Syiah, mantan tokoh Syiah, tobat dan insaf, lalu menjadi ulama besar di hadis. Insaf belajar sampai jadi alim besar pada masanya. Sehingga di antara ulama salaf yang paling tahu seluk-beluknya Rafidhah Asy-Sya'bi rahimahullah, Amir ibn Israhil Asy-Sya'bi rahimahullah. Di antara nasihat beliau kepada Malik bin Mighwal rahimahullah, dia mengatakan, "Ya Malik," ini Ibn Mighwal, "inni qad darastul ahwa'a," sesungguhnya aku ini sudah mempelajari semua sekte-sekte yang ada ini. Mantan. "Falam ara fiha ahmak minal khasyabiyah." Aku tidak pernah melihat dari sekte-sekte yang ada ini yang lebih tolol, yang lebih dungu daripada khasyabiyah. Khasyabiyah itu nama lain dari Rafidhah. Tahu khasyabiyah? Nah, nisbah kepada khasyabun. Apa khasyab? Apa artinya khasyabun? Kayu. Ya. Khasyabun kayu. Ya betul ya. Kayu ya. Kenapa dikatakan khasyabiyah? Dikarenakan orang-orang Rafidhah punya akidah yang tolol. Dikarenakan menyimpang ya, Pak. Mereka dikatakan akidah yang tolol. Mereka mengatakan, "La nuqatil bisayf illa ma'a imamin ma'sum." Kami tidak akan berperang menggunakan pedang kecuali dengan imam yang ma'sum. Imamnya mereka. Nah, dikarenakan imam yang maksumnya masih di gua sirdab, nanti akan saya sebutkan di antara bentuk dungunya mereka. Mereka mengatakan imam maksumnya mereka al-Mahdi al-Muntazir di gua sirdab. Nanti akan disebutkan. Mereka mengatakan kami tidak mungkin berperang dengan pedang, melainkan dengan imam yang maksum. Dikarenakan imam maksumnya belum ada, faqatalu bil khasyab. Mereka pun perang menggunakan kayu. Pakai pedang nggak bisa. Kalau pedang imam yang maksum. Ini bukan maksum, pakainya kayu saja. Maka disebut dengan khasyafiyah. Dulu dikenal dengan khasyafiyah. Nama lain dari apa ya, Fan? Rafidah. Katanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan beliau salah seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Wahai Malik bin Mighwal, aku sudah mempelajari, sudah mengkaji semua sekte-sekte hawa nafsu bid'ah-bid'ah yang ada ini. Aku tidak pernah melihat pada sekte-sekte tadi yang lebih tolol, yang lebih ahmad daripada khasyafiyah. Lau kanu minad dawab lakanu humura. Kalau seandainya orang-orang Syiah Rafidhah itu hewan-hewan, maka mereka itu adalah keledai-keledai dungu. Ini kalau mau digambarkan kayak hewan, mereka adalah humur, jamak daripada himar. Keledai, keledai. Yang namanya keledai itu lambang, lambang, lambang kedunguan. Hah? Jadi orang Arab dulu ya, kan memisalkan kedunguan kadang dengan hewan, kadang dengan burung, kadang dengan orang. Assalamualaikum. Hewan himar. Kamu jangan kayak himar. Apa namanya, Pak? Kamu jangan goblok gitu. Jangan goblok, jangan dud kayak himar. Assalamualaikum. Kata Syafi'i, "Lau kanu min ad-dawab lakanu humura." Kalau seandainya mereka dari hewan-hewan, maka orang Syiah Rafidhah adalah keledai-keledai yang dud. Ini ucapannya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ucapannya Syafi'i, bukan ucapan saya. Saya membahasakan dungu, tolol dungu, yang menerjemahkan bahasanya para ulama-ulama tadi. Jangan kemudian, waduh ustaz ini biye, pengajian dungu, pengajian tolol, dikit-dikit dungu, tolol dungu. Terus gimana lagi uang sudah asar, Allah musta'an. Jadi karena kan yang kita bahas terkait dengan itu ya, kita membacakan keterangan para ulama terkait dengan masalah itu, disemakan ya demikian ya. Jadi tolong telinganya agak sedikit tebal ya, supaya jangan kepanasan ya. Sudah masuk asar ya. Sudah kita istirahat dulu, salat asar, langsung lanjut istirahatnya nanti menjelang maghrib ya. Allahu barik. Berarti sudah mulai masuk pada pembahasan dungunya orang-orang Rafidhah insyaallah taala. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum.